السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الصبح berjamaah di Masjid Al-Fath yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita di dunia, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah tabaraka ta'ala. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga seorang muslim dituntut untuk senantiasa memperbaiki kehidupannya dan tidak melakukan sesuatu dari apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menyebabkan seorang hamba dilemparkan ke dalam api neraka, wal'iyadzubillah. Sehingga seorang mukmin berusaha untuk menjaga amalannya, berusaha untuk memelihara dirinya, memelihara tubuhnya, agar ia tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya kecuali dia memastikan bahwa itu adalah perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin." Faqala ta'ala, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال عز وجل, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik, dan Allah tidak menerima dari seorang hamba kecuali yang baik pula. Dan Allah azza wajalla memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan pula kepada para rasul. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian para rasul, makanlah dari yang baik dan beramallah kalian dengan amalan yang saleh. Dan Allah azza wajalla juga menerangkan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang halal, yang baik, dari rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Lalu kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang sedang melakukan perjalanan safar. Rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Pada saat dia sedang melakukan perjalanan safar, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat kedua tangannya dan dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Lalu dia menyebutkan apa yang menjadi hajat dan keinginannya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa mat'amuhu haram. Namun orang yang berdoa ini, orang yang sedang melakukan safar ini, dia mengkonsumsi, memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Dan apa yang dia minum dari sesuatu yang haram. Wa ghudiya bil haram. Dan dia senantiasa mengkonsumsi apa saja dia masukkan ke dalam tubuhnya. Apa yang dia kenakan dari pakaian, seluruhnya dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa Allah Jalla wa ala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba ketika dia memakan dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia minum dari hasil yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengenakan pakaian dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanat an-nawr aula bih." Bahwa tidaklah tumbuh sebuah daging yang tumbuh dari hasil yang haram melainkan nerakalah yang lebih pantas untuk melahapnya. Melainkan nerakalah yang lebih pantas untuk menjilatnya. Waliyadzubillah. Dan termasuk di antara penghasilan yang diharamkan di dalam Islam adalah bermuamalah dengan cara riba. Mendapatkan harta dengan cara riba. Amalan riba berbeda dengan amalan jual beli. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Akan tetapi Allah tabaraka wa taala mengharamkan perbuatan riba, penghasilan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan orang-orang yang mereka mendapatkan penghasilan dari hasil riba dalam kehidupan dunia, maka pada saat mereka dibangkitkan pada hari kiamat, maka mereka seperti orang yang kerasukan syaitan. Seperti orang yang kerasukan syaitan. Di mana dia bangkit dari kuburnya dalam keadaan kebingungan. Ketika di dunia mereka mengatakan penghasilan riba sama seperti jual beli. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, namun Allah mengharamkan hasil riba. Maka barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat tentang diharamkannya hasil riba, lalu kemudian dia berhenti dan meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan tidak mengapa bagi dia untuk mengambil apa yang menjadi miliknya dari harta tersebut. Namun barang siapa yang telah sampai kepadanya nasihat namun dia mengulangi lagi dan terus melakukan amalan ribawiyah dan terus mencari penghasilan dari penghasilan riba, maka mereka akan merasakan adab yang pedih di dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya wa a'udzubillah. Yamhaqullahu ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan dari hasil riba. Wa yurbis sadaqat. Adapun sedekah yang dilakukan oleh seorang hamba akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبَى لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ. Apa yang kalian lakukan dari penghasilan riba untuk dikembangkan harta tersebut pada harta manusia, maka dia tidak akan bisa berkembang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Jalla wa Ala telah menyatakan perang terhadap para pelaku riba. Dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulihi. Wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimun wa la tudhlamun." Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah mendapatkan penghasilan dari penghasilan riba. Tinggalkan muamalah dengan cara riba apabila kalian adalah orang-orang mukmin. Namun apabila kalian tidak juga berhenti, kalian tetap melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih." Maka umumkan perang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya terhadap para pelaku riba, terhadap mereka-mereka yang bermuamalah untuk mendapatkan hasil dengan cara yang riba. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bermuamalah dengan cara riba, mendapatkan hasil dari hasil riba, termasuk di antara dosa yang sangat besar di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, yang menjadi penyebab laknat bagi seorang hamba yang bermuamalah dengan cara riba tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Hendaknya kalian menjauhi 7 perbuatan dosa yang membinasakan seorang hamba. Salah satu di antara 7 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa akilar riba." Seorang yang memakan dari hasil riba, waliyad billah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'anallahu akilar riba wa munkilahu wa syahidaihi wa katibahu." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan hasil riba, orang yang memberi makan hasil riba kepada orang lain. 2 saksi, demikian pula penulisnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Hum sawa." Mereka semuanya sama hukumnya dalam hal dosa dan dalam hal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan riba dan yang manakah yang dimaksud dengan muamalah dengan cara riba, agar kemudian kita bisa menghindar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita pernah melakukannya. Ar-riba secara makna dalam bahasa itu maknanya adalah az-ziyadah wan-numu, bertambah dan berkembang. Adapun secara istilah syar'i, para ulama menyebutkan bahwa riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 2 macam. Sebagian para ulama menyebutkan 3 pembagian, namun pada hakikatnya kembali kepada 2 macam ini. Yang pertama yang disebut dengan riba al-fadl. Riba al-fadl yaitu seseorang yang melakukan tukar menukar dengan takaran yang berbeda atau dengan nominal yang berbeda antara satu barang dengan barang yang lainnya dari barang-barang yang di sana terdapat unsur riba. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 6 barang yang di dalamnya terdapat unsur-unsur riba apabila seseorang tidak melakukannya dengan cara yang syar'i. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Adh-dhahabu bidh-dhahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burr wat-tamru bit-tamr wash-sha'ir bis-sha'ir wal-milhu bil-milh yadan biyadin mithlan bimithlin faman zada aw istazada faqad arba." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, terigu ditukar dengan terigu, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Ini semua harus dilakukan secara kontan. Secara kontan, taqabud. Dan dengan ukuran yang sama. Dengan ukuran yang sama. Barang siapa yang menambah atau minta penambahan, maka sungguh dia telah melakukan amalan ribawiyah. Enam barang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sepakat para ulama bahwa enam barang ini adalah merupakan barang-barang yang terdapat unsur riba di dalamnya. Lalu kemudian para ulama mengkiaskan terhadap barang-barang yang lainnya, termasuk di antaranya adalah barang-barang yang ada timbangannya, barang-barang yang bisa ditimbang, termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pokok manusia seperti beras dan yang semisalnya. Apabila seseorang hendak melakukan tukar-menukar beras, maka itu harus dilakukan dengan cara yang pertama, harus dengan ukuran yang sama. Kemudian yang kedua, harus dilakukan secara kontan dan masing-masing menyerahkan barang di majelis jual beli tersebut. Apabila dia tidak melakukan salah satu di antara keduanya ini, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan riba yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misal, seseorang memiliki emas. Emas 5 gram misalnya. Namun pada emas 5 gram miliknya ada kerusakan atau mungkin anting putus, yang terputus yang tidak lagi bisa digunakan. Lalu kemudian dia datang ke penjual emas. Pada saat dia datang ke penjual emas, maka penjual emas ini pun menawarkan, Anda ingin menjual emas itu saja atau ingin menukar dengan emas yang lain yang lebih bagus? Maka dia pun mengatakan, iya, saya ingin menukar dengan emas yang lain. Oh, ini ada. Ini kalau Anda ingin, maka ini saya tukar dengan emas 4 gram. Tidak usah melakukan penambahan biaya. 5 gram emas ditukar dengan 4 gram emas yang bagus, yang tidak terjadi kerusakan. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara muamalah riba yang tidak sedikit di antara kaum muslimin yang terjatuh ke dalamnya. Karena tidak diperbolehkan penukaran emas dengan emas yang lain dengan takaran yang berbeda, dengan timbangan yang berbeda. Tidak diperbolehkan emas 5 gram ditukar dengan emas 4 gram. Faman zada aw istazada faqad arba. Maka barang siapa yang menambah atau meminta penambahan, maka sungguh dia telah melakukan riba. Lalu bagaimana solusinya apabila kemudian seseorang ingin membeli emas yang bagus, yang normal, dan menjual emas yang rusak tersebut? Tidak mengapa dia datang ke penjual emas, lalu kemudian dia menjual emasnya itu tanpa membeli emas yang lain. Tujuan dia adalah menjual emas. Saya ingin menjual emas saya 5 gram. Kemudian setelah itu dia mendapatkan uang tanpa ada akad yang berikutnya, tanpa berbicara tentang akad yang berikutnya. Itu masalah nanti. Adapun setelah dia menjual emas tersebut, maka apakah dia keluar, ya, keluar untuk mencari toko yang lain misalnya, maka di sana dia membeli emas. Itu tidak mengapa. Ya. Atau misalnya setelah terjadi akad dan tidak ada perjanjian yang sebelumnya bahwa dia akan membeli emas, setelah dia menjual emas yang rusak tersebut, setelah itu dia membeli emas yang baru tanpa ada akad atau perjanjian sebelumnya untuk melakukan akad yang kedua. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang-kadang sebagian kaum muslimin tidak memahami, menyebabkan dia terjatuh ke dalam muamalah dengan cara yang riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan riba al-fadl. Riba al-fadl. Adapun jenis riba yang kedua, yaitu riba an-nasi'ah. Yang dimaksud riba an-nasi'ah adalah berjual beli dengan barang-barang yang di situ terdapat unsur riba, terdapat unsur riba di dalamnya, akan tetapi salah satunya tidak menyerahkan barangnya di majelis akad jual beli. Di majelis akad jual beli. Misalnya ada seseorang datang, dia ingin membeli emas. Saya ingin membeli emas 5 gram. Tapi bayarnya besok ya. Bayarnya besok. Maka ini tidak diperbolehkan. Berhutang dengan emas yang dia akan membayar keesokan harinya adalah hal yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam unsur riba. Kenapa demikian? Karena uang, sepakat para ulama bahwa uang itu dikiaskan kepada emas atau dikiaskan kepada perak. Dalam artian uang termasuk barang yang terdapat unsur riba di dalamnya. Nah, antara uang ini dengan emas tersebut berbeda jenis. Emas berbeda dengan uang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ikhtalafatil asnafu fabi'u kayfa syi'tum idza kanat yadan bi yadin." Apabila berbeda jenisnya emas dengan perak, perak dengan emas tukar menukar, emas dengan uang atau perak dengan uang terjadi tukar menukar, tidak mengapa berbeda jumlahnya, tidak mengapa berbeda nominalnya, akan tetapi dengan syarat yadan biyadin, harus dilakukan di majelis akad secara kontan, masing-masing harus menyerahkan barangnya. Apabila tidak, maka dia terjatuh ke dalam riba an-nasi'ah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini tidak diperbolehkan. Demikian pula halnya seorang tukar menukar uang, uang rupiah ditukar dengan dolar, itu tidak mengapa, boleh, karena berbeda jenis, meskipun berbeda nominalnya, berbeda nominalnya, tidak mengapa tukar menukar seperti apa yang dilakukan oleh pihak money changer, namun harus masing-masing menyerahkan di majelis akad. Kapan salah satu yang mengatakan saya akan memberikan uang saya keesokan harinya, maka dia terjatuh ke dalam unsur riba an-nasi'ah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk pula dalam hal ini dari jenis riba an-nasi'ah yang disebut oleh para ulama riba dain atau riba al-jahiliyah, yang kaum jahiliyah dahulu seringkali bermuamalah dengan cara muamalah seperti ini, yang tidak sedikit pula di antara kaum muslimin yang melakukannya, yang berkaitan dengan hutang piutang, yang berkaitan dengan hutang piutang. Ada si A datang kepada si B ingin meminjam uang, lalu dia mengatakan saya ingin pinjam uang kepadamu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, kata orang ini, kata si B ini, boleh, saya akan berikan pinjaman kepadamu 1 juta rupiah, tapi nanti kalau dikembalikan sebesar 1 juta 100, ada penambahan. Maka di sini dia terjatuh ke dalam yang pertama riba al-fadl karena melebihkan pengembaliannya, kemudian juga dia terjatuh ke dalam riba an-nasi'ah. Atau misalnya dia mengatakan saya akan memberikan pinjaman kepadamu 1 juta, tapi ada konsekuensinya. Kalau kamu melunasi tepat waktu, maka tidak ada penambahan. Tapi kalau kamu melunasinya lambat, melebihi waktu yang telah ditetapkan, maka di situ ada penambahannya, kena cas atau apa saja namanya. Maka inilah yang termasuk riba al-jahiliyah yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah tabaraka wa ta'ala mengumumkan perang terhadap para pelakunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita berusaha memelihara diri kita, menjaga penghasilan kita. Kita tidak mendapatkan sebuah penghasilan kecuali dari sesuatu yang benar-benar kita meyakini bahwa penghasilan itu merupakan penghasilan yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga penjelasan yang singkat yang kami jelaskan pada subuh hari ini memberi manfaat kepada para jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya seputar masalah ini? Iya. Iya, pertanyaan yang bagus. Si A misalnya dia meminjamkan uangnya kepada si B sebesar 100 juta dengan perjanjian bahwa B memberikan sawahnya sebagai gadai, ya, sebagai gadai kepada si A, dia akan terus mengelola sawah tersebut sampai si B mengembalikan kembali 100 juta kepada si A, seperti itu, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kaidah yang menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Mereka mengatakan Man aqrada qardan jarra manfa'atan fahuwa riba. Barang siapa yang memberi pinjaman untuk menghasilkan sebuah manfaat, maka itulah riba. Barang siapa yang memberi sebuah pinjaman untuk mendapatkan sebuah manfaat, maka itulah riba. Kita harus membedakan dalam muamalah antara at-ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong sifatnya mengasihi, sifatnya untuk memberi bantuan, dengan jual beli, dengan muamalah untuk menghasilkan keuntungan. Adapun jual beli, silahkan seorang mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, tidak mengapa, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kaitannya dengan ta'awun, hanya ingin memberi pertolongan, ingin memberi bantuan kepada seseorang, maka sama sekali tidak diperbolehkan ada unsur bisnis di dalamnya. Misalnya ingin memberi bantuan pinjaman kepada seseorang yang kesulitan, saya ingin bantuan uang sebesar 10 juta. 10 juta dia beri, dan ketika kembali juga harus dengan biaya 10 juta. Harus dengan nominal 10 juta. Tidak diperbolehkan dia mensyaratkan kamu kalau mengembalikan 10 juta 500 atau 11 juta. Berarti dia memberi pinjaman untuk menghasilkan sebuah manfaat, dan itulah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengembalikan dari pada pertanyaan yang disebutkan, dia memberi 100 juta dengan catatan B menggadaikan sawahnya. Dia akan terus memanfaatkan sawah tersebut dan mendapatkan penghasilan dari sawah itu sampai si B mengembalikan uangnya 100 juta kepada si A. Ini termasuk di antara muamalah yang riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mendapatkan manfaat. Dia mendapatkan manfaat dari hasil sawah tersebut, sementara uangnya juga 100 juta tetap akan kembali. Maka ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ini termasuk di antara muamalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab barang yang digadaikan, ketika seorang menggadaikan barangnya, itu tidak boleh diapa-apakan. Tidak boleh diapa-apakan sama sekali, apalagi untuk menghasilkan manfaat. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan jika barang yang digadaikan tersebut adalah sesuatu yang harus diurusi, sesuatu yang dimana dia pun mau tidak mau dia harus mengurusinya. Misalnya dia menggadaikan hewan ternaknya, dia menggadaikan kudanya, atau dia menggadaikan sapinya misalnya, ya. Maka kuda yang digadaikan tersebut tentu harus diberi makan, ya, dan dirawat oleh pihak yang memegang gadai tersebut. Maka ketika dia merawatnya, ketika dia memberi makan, maka diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengendarai kuda itu selama tidak memudaratkan. Atau misalnya hewan tidak mengapa diambil air susunya karena dia yang merawatnya, dia mengeluarkan uang dalam perawatan, maka tidak mengapa pula dia mendapatkan hasil dari itu. Adapun barang-barang yang tidak perlu ada perawatan, maka tidak diperbolehkan sama sekali dia memanfaatkan barang gadai. Apabila dia memanfaatkannya, maka dia terjatuh ke dalam unsur riba yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira itu insyaallah. Iya. Naik haji dulu. Tidak usah bayar dulu, baru dicicil. Tapi nominalnya sudah ditetapkan. Iya. Umroh atau haji tidak termasuk barang yang ada unsur riba di dalamnya. Jadi tidak mengapa seorang misalnya berhutang kepada pihak travel misalnya, nanti setelah haji atau setelah umroh kamu kemudian membayar dan menyicil sesuai dengan nominal yang ditetapkan. Tidak boleh ada penambahan. Kalau lewat tempo kamu harus nambah, itu tidak boleh. Ya, tapi sebagaimana ditetapkan, kamu hutang kepada saya 20 juta rupiah untuk biaya umroh. Pulangnya nanti baru kamu bayar, cicil tidak mengapa. Tapi tetap dengan nominal 20 juta rupiah. Itu tidak mengapa. Demikian pula halnya barang-barang yang tidak ada unsur riba di dalamnya. Misalnya, dua HP ditukar dengan satu HP, itu tidak mengapa. karena HP tidak termasuk barang yang terdapat unsur riba di dalamnya. Demikian pula hal-hal yang lainnya yang tidak terdapat unsur riba dibolehkan berbeda takaran atau berbeda timbangan, ya, atau berbeda jenisnya, tidak mengapa. Dan dibolehkan pula seseorang tidak menyerahkan di majelis tersebut. Mungkin dia berhutang, atau mungkin dia menyerahkan di hari yang berikutnya atau di waktu yang lain, itu tidak mengapa karena tidak ada unsur riba di dalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, Pak. Itu yang kita sebut tadi, bahwa unta tidak termasuk barang yang ada unsur riba di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menukar satu unta dengan dua unta. Ini tidak mengapa, menukar kambing 1 ekor kambing yang gemuk ditukar dengan 3 ekor kambing yang kecil misalnya, tidak mengapa. Ini bukan termasuk barang-barang yang terdapat unsur riba. Gitu, Pak. Nah. Ya. Gimana saham itu? Ada satu kaidah yang disebutkan para ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Untuk menghukumi sesuatu harus punya penggambaran yang lengkap terlebih dahulu, ya. Jadi saya harus tahu dulu seperti apa saham itu secara rinci, cara bermuamalah seperti apa. Dia memasukkan saham, kemudian beli. Bisa berkembang, bisa untung, bisa rugi juga. Yang dibeli apa? Ah, pihak saham ini yang mengelola. Ya. Kalau seperti yang disebutkan sepanjang yang Bapak jelaskan tentang saham tersebut, kalau seperti ini keadaannya. Mungkin saya bisa mempermisalkan seperti mudharabah. Si A memiliki modal, kemudian B yang menjalankan modal tersebut misalnya. Nah, B ini menjalankan, ya, kadang untung, kadang juga rugi, ya. Dia hanya memiliki modal. Dia memerintahkan kepada pihak si B, B inilah yang kemudian memutar uang tersebut, mengelolanya untuk bisnis-bisnis tertentu, kadang untung, kadang rugi. Mungkin seperti itu, sehingga dia mendapatkan hasil kadang menguntungkan, kadang pula tidak menguntungkan. Maka ini diperbolehkan dalam syariat, bentuk muamalah dengan cara mudharabah diperbolehkan. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali tentang hal ini. Nah. Ya, saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada para jamaah sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.